Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Apa kabar Anda semua di rumah? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat. Betapa nikmatnya sholat subuh secara berjamaah baru saja kita laksanakan bersama. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya sampai akhir zaman. Ya pemirsa, Anda yang senantiasa setia mengikuti Hikmah Pagi, dan hari Rabu kita mengikuti kajian Meraih Cinta Ilahi melalui pemahaman Asmaul Husna. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali urutan Asmaul Husna yang harus kita pelajari, yang kita fahami, sehingga ini menjadi pakaian kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan narasumber yang hadir bersama kami seperti biasa, Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum yang sudah hadir di studio. Kita jumpai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Nih, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, senang sekali, dan Bunda selalu dinantikan oleh pemirsa Hikmah Pagi ini. Amin. Amin ya. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apa kabar ini semua hari ini? Sehat ya. Damang ya, yang juga dari Cianjur ya. Iya, terima kasih di subuh-subuh kita sudah kumpul di sini, dan sekali lagi tidak lain kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berarti ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk membuka Al-Qur'an, menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Kalau Anda ingat pada beberapa minggu yang lalu, ini kita sudah masuk pada urutan yang ke-33. Kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Azim, yang artinya yang maha besar. Kalau selama ini kita mempercayai ada sesuatu yang lebih besar dari Allah SWT, mari hari ini kita tanamkan kembali tauhid kita, mantapkan kembali tauhid kita bahwa sesungguhnya yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memaknai pemahaman Al-Azim ini? Mari kita simak. Ya, baik Ibu, kita langsung saja barangkali menyimak ya mengenai pemahaman Al-Azim, barangkali bisa langsung disampaikan kepada pemirsa TVRI. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu studio, alhamdulillah pagi ini kita diberi lagi kesempatan untuk bertemu setelah kita berpisah berapa bulan enggak tahu ya. Nah, alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Nah, sebagaimana disebut BFP tadi, kita akan melanjutkan kaji kita tentang Asmaul Husna. Dan pagi ini kita akan membahas ya, yaitu tentang nama atau sifat Allah Al-Azim yang artinya yang maha besar. Nah, apanya yang besar? Semuanya, bukan Allah badannya besar, tetapi kekuasaannya, sifatnya, sayang, dan sebagainya. Pokoknya yang 99. Nah, mari untuk itu kita lihat dulu ya, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita lihat surat 9. Surat 9 ayat 72. 72, silahkan. Ayatnya dibaca dulu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Langsung Bu artinya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu, pemirsa di rumah, Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, jadi nanti kita akan dimasukkan dalam surga, yaitu orang-orang mukmin. Siapa mukmin? Ingat, ciri orang mukmin disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Katanya diri kita, saya sudah bergetar enggak hati saya kalau dibaca kalau mendengar nama Allah. Udah apa belum, Bu? Kalau belum, tandanya belum mukmin ya. Tapi kita sedang belajar untuk menjadi orang mukmin. Nah, janji Allah gitu, akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah tujuan kita. Tapi ada yang lebih hebat lagi kata Allah, ya, di samping surga, yaitu ridho Allah. Itu yang lebih besar, yang besar lagi ya, lebih besar. Makanya harusnya tingkatkan. Kalau selama ini kita mengharapkan minta surga, sekarang tingkatkan minta ridho-nya. Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho kepada kita, kalau Umar ditanya, apakah engkau ingin masuk surga, kata Umar, ke neraka pun aku rela, kalau asal Allah redo. Nah, buktinya Nabi Ibrahim kan masuk api karena redo, Allah redo. Nabi Ibrahim juga redo menerima putusan itu, dingin tuh api. Nah, makanya doanya sekarang ditingkatkan ya Bu, Pak ya, para pemirsa di rumah. Ya Allah, redoilah semua kegiatanku, redoi aku, redoi keluarga aku, redoi semua-muanya Tuhan. Jadi kalau sudah mendapat redo Allah, kalau umpamanya nih Bu, kalau di surga kita kekal, tapi kalau redo Allah, Ibu bisa jalan-jalan nanti, bisa ke surga, bisa ke neraka. Lah, takut katanya masuk neraka. Kan kalau orang mukmin, kalau orang dapat redo Allah, masuk api, dingin apinya, percaya deh, itu janji Allah, dibuktikan nama Nabi Ibrahim. Nah, makanya jangan segan-segan berdoa sekarang, minta redo. Tapi jangan minta aja, nanti ada lagi jalannya, bagaimana caranya supaya mendapat redo. Ada. Ini kan dipermintakan oleh apa, Robi'ah Adawiyah ya, seorang sufi wanita ya Bu ya. Nah, yang penting dia mencapai redo Allah. Nah itu, karena redo Allah itulah yang membawa kebahagiaan. Walaupun bagaimana, dia tetap katanya hanya redo Allah. Sehingga Adawiyah itu hatinya luar biasa bersihnya. Kalau ditanya Adawiyah, apakah engkau benci sama setan? Kata Adawiyah, tidak ada lowongan untuk benci lagi. Di sini sudah penuh sifat Allah kasih sayang. Nah, kalau kita masih banyak benci sama orang, benar enggak? Makanya jangan sok aku beriman. Iya, masih ada, tapi dalam rangka sedang bersih, mudah-mudahan tercapai ya yang kita inginkan, yaitu mendapatkan redho Allah. Nah, cari selagi di dunia supaya nanti pulang dijemput oleh malaikat. Apa kata malaikat jemputnya? Mari kita lihat suratnya 89 ayat 27 sampai 30. Ayat 27 sampai 30, silakan Ibu terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang dipanggil pulang tuh nanti jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang. Hai jiwa yang tenang. Tapi kalau di dunia masih jiwa kita gelisah, resah, cemas, hasad, tamak, pelit, serakah gitu ya. Banyak tuh penyakit yang bikin neraka di dalam dada kita. Orang kalau tamak kan panas aja hati ngelihat orang lain berhasil kan, itu neraka. Jadi neraka surga tuh sudah ada sekarang. Jangan dikira nanti aja neraka. Kata Nabi, dunia ini kebunnya akhirat. Jadi kalau kita berkebun di dalam dada kita neraka, ya udah bawalah neraka itu pulang. Nah, orang beriman kata Allah lagi dicabut dendam-dendam itu dari hatinya. Ucapannya alhamdulillah. Dia hidupnya seperti sungai bermanfaat untuk orang lain. Sungai dilempar pakai batu, membalas enggak, Bu? Enggak. Begitu orang yang sudah dicabut dendam-dendam di hatinya. Dikatain orang dia, dibenci orang dia, alhamdulillah. Sudah apa belum? Lah kok diam? Makanya jangan mentang-mentang udah KTP Islam, udah haji, udah sholat, bakal masuk surga. Makanya kata Allah, baca dirimu sekarang-sekarang. Kalau ada yang jelek-jelek, buang gitu, Bu Evi. Jangan sampai pulangnya nanti membawa sifat sombong, sifat rakus, sifat hasad, dendam aja. Kita dendam, saya dendam sama Bu Evi. Nanti saya mati dendam terus sama Bu Evi. Gitu, tak kejar-kejar. Tapi saya tidak berdaya lagi kan. Dibawa dendam, dibawa mati. Iya, dibawa mati. Ibu Evi informasikan dulu nomor telepon kepada pemirsa, Ibu ya, baik, untuk bergabung bersama kita semua. Dan pemirsa, ya, pembahasan kita tentang sifat Allah Al-Azim. Acara ini kan disiarkan secara langsung ya dari Studio 8 TVRI. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda nanti untuk interaktif, untuk bertanya langsung dengan Ustazah, Bunda Ustazah Haja Farida Hanum. Silakan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ya, sekali lagi pembahasan kita tentang Asmaul Husna Al-Azim, yang maha besar. Ya, dilanjut, Bu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan dipanggil malaikat, jiwa yang tenang, pulang yuk, katanya. Ya, Allah tuh redo sama kamu, kamu juga bakal redo, bakal senang di sana. Nah, maka selama di dunia ini dia diusahakan supaya kita mendapatkan jiwa yang tenang. Buang itu penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita. Perasaan sampai sekarang, Maya, masih sakit aja hati kalau digunjingin orang, ya, Bu, ya. Iya, nah tandanya belum dibuang. Nah, maka kita harus, ya, jadi sampai akhir hayat kita, kita berusaha terus supaya di akhir-akhir hayat nanti jiwa kita tenang. Habiskan, ya, sifat-sifat jelek, karena kita harus tahu juga. Kalau enggak tahu gimana? Perasaan udah baik aja, udah haji, udah apa, padahal di sini masih karena hubungan kita hati, ya. Hubungan kita dengan Allah itu adalah hati. Ya, kalau hatinya kotor enggak akan nyampe ke Allah. Salat enggak nyambung, hasad aja satu terhalang, enggak bisa sampai salat kita. Hanya nyampe-nyampein diri aja. Jadi sebenarnya kita sendiri yang tahu ukurannya, doa kita sudah sampai atau belum, doa kita sudah diakabul apa belum. Kita bertanya kembali dengan hati kita sendiri, Bu, ya. Apakah sudah bersih hati kita, karena ada yang menghalangi doa kita. Gitu. Jadi setiap kita berbuat apa, Ibu, mau ke studio niatnya apa, ayo. Kalau niatnya pingin kelihatan nanti di TV, nah itu ada di hatinya itu kan. Nah, kalau bilang cari redo Allah, saya ingin siar Al-Quran biar saudara-saudara saya yang jauh-jauh juga tahu. Pada nelponnya Bu Evi, ibu, ibu kok gak siaran lagi, saya udah nunggu di TV. Disangkanya apa, Bu? Disangkanya udah mati. Bu Farida, ini Bu Farida beneran. Lah, kenapa, Bu? Katanya Bu Farida udah mati. Ya Allah, alhamdulillah. Jawabnya tadi alhamdulillah masih hidup, ya, Bu, ya. Nah, cuma jadi kesempatan yang agak sedikit, Ibu. Nah, sekarang dikasih kesempatan alhamdulillah. Nah, nanti juga pas lebaran loh, bulan depan, ya, Bu, ya. Pas lebaran bulan depan kita juga insyaallah hadir lagi, ya. Hadir lagi biar pemirsa yang jauh biar tahu nanti, ya. Nah, jadi apa yang kita cari yaitu redo Allah. Tapi kalau di mulut mah sudah redo, ya redo. Nah, yang dilihat hati. Makanya pelajari, minta sama Allah, ya Allah, ya Rob, tampakkan kepadaku kejelekan-kejelekan, bisikan-bisikan hatiku setiap hari. Nah, nanti kalau ada yang jelek, minta ampun sama Allah, iringin dengan berbuat baik supaya kejelekan tadi. Jadi kata Allah, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek, ya. Jadi minta lagi, jangan bosan-bosan. Soal Allah senang kalau diminta, lain dengan manusia. Sekali, dua kali marah dia diminta, minta melulu, katanya. Tapi kalau Allah senang, Allah kalau kita tidak minta, bahkan rindu dengan hambanya yang meminta kepada Allah senang mendengarkan. Kenapa kok saya berdoa tidak dikabulkan, tapi tetangga sebelah tidak sholat dikabulkan? Nah, jadi mungkin barangkali yang tidak sholat, tidak patuh sama Allah, dikasih. Kenapa? Karena Allah tidak suka dengar suaranya. Mereka, aku sebel dengan suaranya, kasih dia apa maunya biar dia pergi gitu. Tapi kata ibu, saya udah doa siang malam. Eh, Allah senang dengar suara ibu. Malaikat, jangan dikasih dulu Bu Asminar tuh ya. Saya senang dengar suaranya gitu. Ya. Jadi kita husnuzan ya, jadi kita husnuzan itu. Harus, harus ya. Itu ya. Jadi jangan sampai nanti mengatakan kok Allah enggak adil ya. Orang enggak sholat kaya. Saya yang sholat-sholat kok miskin gitu ya. Nah, jadi tentang dunia ini bagaimana ilmu kita. Kalau ilmu kita tentang dunia ini bagus, banyak dapat dunianya. Nah, ibu zikir-zikir aja mana dapat. Zikir baca ini sekian kali, baca ini enggak akan keluar tuh ikan di laut. Iya, mancing ikan, ambil ikan harus pakai ilmu ya. Enggak mungkin akan numbuh sendiri. Oh, jagung kalau enggak ditanam. Ah, saya zikir aja Tuhan tumbuhin jagung. Enak aja emang Tuhan pesuruh kita. Jadi zikir dan pikir ini harus sejalan ya. Berjalan, bekerja juga kita. Ya. Ibu, kita kalau membaca Al-Quran selalu kita tutup dengan Sadaqallahul Azim. Adalah Allah yang maha besar ya. Ini bisa di, ini gak Bu? Karena kita biasanya hanya sekedar baca aja ya. Sadaqallahul Allah yang maha besar atau maha benar Allah dengan segala firmannya. Tapi kita tidak memanai secara mendalam gitu. Iya, apa yang dibaca? Udah baca Yasin panjang, baca Qulhu panjang. Sadaqallahul Azim. Gak paham gitu, pemahaman yang mendalam. Apa Bu yang jadi sebaiknya tuh tadi Quran ini yang tertulis ya Bu, sudah itu yang luas ini semua Quran juga termasuk diri kita. Nah, Allah bilang aku yang menurunkan hujan. Pas kita lihat hujan, benar Allah dengan segala firman-Nya kan? Kan itu artinya ya. Jadi apa yang ada di dalam Quran ini, nanti aku ciptakan laut, aku ciptakan ikan. Pas lihat laut, pas lihat ikan, Sadaqallahul Azim. Iya, bagusnya begitu. Tapi ya sudah terbiasa ya Bu ya. Nanti kalau dirubah salah lagi. Artinya bukan hanya sekedar ketika selesai baca Quran, tapi melihat alam ini pun kita mengucapkan Sadaqallahul Azim. Jadi selama ini karena bahasa Arab, kita kan tidak tahu sebenarnya bahasanya itu kan benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi apa yang dikatakan Allah dalam Quran ini benar-benar ada di alam ini. Aku ciptakan manusia dari setetes air, segumpal darah, segumpal daging. Aku lahirkan ke dunia. Pas lihat bayi, benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah hebat tuh. Subhanallah. Melihat tumbuhan dari mulai biji sampai dia tumbuh. Jadi baru keluar kata-kata benar Allah dengan segala firman-Nya. Aku ciptakan manusia berbangsa-bangsa. Pergilah ke Mekah kata Tuhan. Di sana kelihatan macam-macam bangsa. Ngomong lagi. Ngomong aja, enggak usah keras-keras. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi apa yang dikatakan Allah dalam Quran itu benar kenyataannya itu. Harusnya begitu, jadi nyambung terus. Nah, jadi kemana pergi roh kita tuh tidak pernah putus dari Allah. Karena hati kita itulah yang sebenar saya itu kan. Ini kan mau dimakan cacing. Iya. Sebenar saya tuh sambung terus kemana pergi. Nah, kalau kita nyambung terus kemana pergi, insya Allah Allah juga akan selalu melindungi kita. Dia akan redho kepada kita. Nah, kalau Allah sudah redho kepada kita, sudah sayang kepada kita, enggak usah mikir besok makan apa ya. Yang penting kerja kata Tuhan. Nah, buktinya Siti Hajar kan lari sana lari sini enggak berhasil, diberi rezeki dari tempat enggak diduga-duga. Itulah kalau sudah dapat redho dari Allah. Ya, Bu Evi ya. Nah, dekat rezekinya dari dekat dia ya. Iya, kalau redo, kalau enggak redo ya utuh. Payah-payahlah cari rezeki ya. Berantem dulu kadang-kadang ya. Maling dulu, merampok dulu. Itu orang enggak dapat redo Allah ya. Tapi kita doakan ya saudara-saudara kita. Kita enggak boleh nyumpahin kata Tuhan. Doakan dia, minta ampun dia supaya dia dapat petunjuk sama Allah. Ah, itu pun Allah redo kepada kita yang ngomong kayak gitu. Jangan nyumpahin, ngapain sih orang tuh nyusahin aja, matiin apa? Allah enggak redo tuh sama kita. Orang itu hamba-hambaku, kenapa kamu yang sewot? Kata Allah, ya. Kita enggak boleh Bu membenci orang lain, ya. Agama apapun sama, kita manusia, dia manusia. Kita punya salah, mereka punya salah. Enggak ada yang benar. Ya, yang benar itu adalah orang-orang yang hatinya sudah bersih. Nggak lihat, ada nggak orang mati bawa KTP? Nggak kan, makanya ibu nggak boleh sombong, KTP saya Islam. Emangnya dibawa malaikat, aku orang Islam. KTP-nya aja ntar yang masuk surga. Jadi ya? Islam rahmatan lil alamin ibu ya. Jadi sekarang bagaimana caranya, kalau nggak mau nurut sama Allah dan yang mau nurut, kan tadi dipanggil jiwa yang tenang pulang gitu. Anak yang tenang ini bagaimana nasibnya di sana? Nah, kita sambung Bu, surat 69 ayatnya 19. Ya, silakan ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 69 Al-Haqqah ayat 19. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ya. Jadi nanti Allah mengatakan orang-orang yang semua kita, bukan orang aja, kita bakal pulangkan semua kepada Allah. Nah, nanti ada yang menerima kita dari sebelah kanannya. Nah, terus bagaimana dia setelah menerima kitab itu? Sambung ke ayat 20. Silahkan, masih surat 69 ya. Ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Ya Bu ya. Jadi sampai 23 satu lagi. Ya, satu ayat lagi. Buah-buahnya dekat. Nah, jadi orang yang diridhoi tadi kata Allah nanti akan menerima kitab dari tangan kanannya. Dan wajahnya berseri-seri ya. Nah, ya wajah berseri-seri senang kan? Lalu dia bilang, aku yakin kok dari dulu bahwa aku akan menerima kitab ini katanya. Nah, jelas ibu tuh, ibu pengen kayak gitu nggak? Pengen ya bu ya. Pengennya kan kayak gitu kita, maka cari redho Allah. Nah, jadi di sana tuh hidupnya enak ya, berada dalam kehidupan yang diredhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Jadi ibu nggak usah cari galah apa ya. Tuh jolok nanti dekat tinggal metik sembari tidur-tiduran metik. Masya Allah, pada enak dalam surga. Pagi kumpul dengan keluarga kita, nah, semua keluarga semua kumpul. Yang soleh-soleha masuk dalam satu. Akeknya, neneknya, cucunya semua ngumpul. Kalau di dunianya memang sama-sama juga gitu kan. Makanya kita berdoa seperti itu ya Bu ya, minta dikumpulkan kami sekeluarga ya Allah. Nenek, kakek semua kami kumpul lagi di sana ya Allah. Mintanya. Ya Bu ya. Lanjutkan apa katanya lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Nah, jadi yang mereka dapat tuh hasil dari pekerjaan hari-hari yang lalu, itu tatkala di dunia ini. Iya, enggak cukup diminta aja Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibaca 1000 kali sehari tapi tidak berusaha, tidak akan dapat. Ya Bu ya. Jadi hasil usaha kita di dunia mencari redha Allah kita akan petik di sana. Kemudian sebaliknya, teruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Tidak ada yang berharap diberikan kitab dari sebelah kiri. Ya udah, di sana nggak nanti baru nyesal. Aduh, kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini, nyesal nanti di sana. Terus apa katanya lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kan dia tadi nerima dari sebelah kiri ya. Lalu dia bilang, coba aku tidak menerima kitab ini sehingga aku tidak tahu apa hisabku ini. Katanya nyesel dia. Rupanya kematian itulah katanya yang menyebabkan ya saya jadi begini. Kalau sekarang kan orang masih bilang gini, mati mah bagaimana nanti kan gitu. Di sekarang, ah, nanti di sana dia menyesal. Aduh, rupanya betul ya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Iya, dan cukuplah bahwa ayat ini menjadi isyarat ya Bu, buat kita bahwa ada hal seperti ini akan kita temui di akhirat nanti. Nah, ya. Allah tidak pernah bohong kan Bu? Iya, Allah tidak pernah bohong. Jangan dibilang bagi Bu itu bohong-bohongan, berarti tidak beriman dong kita. Nah, jadi Allah kan menceritakan ini, niat Allah itu apa? Terserah kita sekarang mau pilih yang mana. Ibu mau pilih yang enak, nerima kitab dari kanan, atau memilih yang di kiri. Allah kasih kesempatan pilih sendiri. Jangan bilang nasib, takdir, Allah memang takdirkan saya masuk neraka. Tidak mungkin, sebab Allah kita itu penyayang. ya. Yeah. Allah tuh pengasih, enggak mungkin dia mentakdirkan kita masuk neraka. Jadi tinggal udah ditawarkan nih, kalau kamu mendapat redho selama di dunia, nah, supaya dapat redho gimana Tuhan? Kalau engkau ikuti petunjukku, engkau tidak akan sesat, engkau tidak akan celaka. Nah kalau tidak mengikuti, aku kasih kawanmu setan, kan gitu kata Allah. Udah ditawarkan, pilih yang mana silakan. Nah tapi yang menerima surat dari tangan kiri nyesel nanti. Nah apa dia bilang lagi? Teruskan. Masih surat apa? Silakan. Hartaku sekali-sekali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Masya Allah. Kira-kira kita percaya apa enggak ya nih? Percaya ya. Itu akan terjadi. Percaya dengan firman Allah. Jadi dalam keadaan nyesal, coba katanya, hartaku enggak bisa menolong, kedudukanku udah hilang, kematianlah yang menyebabkan aku jadi begini. Nyesel sekali, teriak-teriak ingin pulang ke dunia. Tuhan kembalikan aku ke dunia supaya aku janji deh Tuhan beramal soleh. Malah kedengaran suara, pegang dia malaikat, belenggu dia. Jadi dibelenggu tangannya. Itu yang di dunianya bagaimana tuh Bu? Yang di dunianya ya yang tidak mengikuti. Artinya hartanya dibuat seperti apa sampai dia terbelenggu dengan hartanya sendiri pada yang jelas nanti. Mencari harta disuruh oleh Allah halal lagi baik kan gitu. Nah sekarang dicarinya halal, haram aja susah katanya. Dia carilah cara yang haram tadi. Nah itu udah jelas kan, harta yang begitu tidak akan menolong. Ya maaf sekarang kan lagi ngetrennya apa, korupsi gitu ya. Iya, korupsi lagi tren kata anak muda ya. Pada doyan kan orang korupsi. Nah harta yang kayak gitu tuh tidak akan menolong, malah nanti kata Tuhan dibakar di dalam neraka, ditaruh di dahi, dikalungkan. Itu kata Allah, bukan kata Bu Farida loh. Kok Bu Farida nakut-nakutin? Tunda, nakut-nakutin cuma nyampaikan. Mudah-mudahan aja saudara-saudara kita ya pada sadar gitu, supaya sebelum dipanggil malaikat, nah itu harta dikembaliin lagi deh gitu ya. Baby ya, benar gak? Amin dong. Amin aja deh. Kayak mobil mogok ya, dorong dulu, amin. Kalau dikembaliin negara kita jadi yang miskin jadi tenang, utang-utang kebayar kan gitu. Ya Allah mudah-mudahan deh Allah menolong ya Bu ya. Dengan mudah-mudahan Allah memberikan udan petunjuk ke hati-hati saudara kita sebelum dijemput oleh malaikat tadi. Nyesel nanti Pak, Ibu. Harta-harta yang kayak gitu enggak nolong kata Allah. Malah kedengaran suara disuruh belenggu. Nah belenggunya berapa panjangnya? Teruskan. Silakan. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Kemudian masukkanlah dia pada rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Jadi dia tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Padahal Allah bilang redoku lebih besar dari dunia dan segala-galanya. Dari sorga, dari neraka, redoku paling besar. Nah maka harusnya kita selama di dunia ini yang kita cari itu redho Allah. Bukan harta. Allah kita sudah bisa menggapai semua yang kita inginkan. Nah semua ya, nanti sudah Allah ikhlas. Iya di akhirat tuh kita bakal enak nanti. Percayalah Ibu, Allah tidak mungkir janji. Ya. Nah jadi apa penyebab orang tuh masuk neraka dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dibakar dulu lagi rantainya katanya. Bakar dulu baru dibelit. Putar-putar berapa panjang? Yang 70 hasta, belit dia belit, cemplungkan ke neraka. Nah kalau kita pikir hakikatnya ayat ini, di dunia aja orang tuh udah dibelit oleh betul, persoalan yang nah itu udah neraka sebenarnya, neraka dunia ya? Iya. Coba kalau kita pikir saudara kita yang maling sudah itu dikejar-kejar ya, itu kan udah dibelit oleh persoalan. Ngumpat kemana mau ngumpat, tetap aja hatinya gelisah. Walaupun dia lari kemana hatinya tetap tersiksa. Apalagi keluarganya, betul nggak tuh? Dia datang juga keluarganya takut ya. Oh, jangan pergilah. Itu saja dibelit oleh persoalan itu sebenarnya. Itu sudah siksaan di dunia saja sudah kita rasakan. Ya, baik Ibu, nanti kita lanjutkan kembali Ibu ya. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, berdialog langsung dengan Ibu Ustaz Hajah Farida Hanum, silakan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan kami akan jeda dulu sejenak, kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih bersama kami dalam Hikmah Pagi dan kita masih membahas tentang Asmaul Husna, yaitu urutan ke-33 Al-Azim yang artinya yang Maha Besar. Baik, kami terima kebersamaan Anda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dengan siapa, Pak? Arif, Mbak Evi. Pak Arif. Iya, udah lama ya Pak Arif ya, jadi suaranya agak-agak samar. Pak Arif, silakan, Pak. Iya. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Ini kan mencinta, meraih cinta Allah itu. Iya. Dengan Asmaul Husna. Iya. Secara teori meraih cinta Allah itu mudah sebetulnya. Ad-dinu yusra. Tetapi saat ini secara praktek menerima petunjuk Allah itu sulit. Iya. Saat ini. Saya contohkan begini Ibu ya. Salah satu hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini secara teori itu sebenarnya untuk meraih cintanya Allah itu harus dengan mencintai siapa saja yang di muka bumi. Ini teorinya kan begitu. Tapi kalau kita mengatakan dengan mencintai siapa saja yang di muka bumi, inilah untuk meraih cintanya Allah. Ini orang banyak membantah loh Ibu Zaza. Ada lagi dalam Al-Qur'an itu surat 28 ayat 77. Buat baiklah kepada sesama manusia. Nah, tetapi kalau kita mengatakan seperti itu dibantah oleh orang. Ngapain kita mesti berbuat baik sama dia, orang kafir? Coba. Kan ini yang telah saya katakan, ini gimana merubah salah kaprah udah turun temurun ini. Ibu Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif pertanyaannya, dan berikutnya kami terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji Yori. Pak Haji Yori di Tebet. Baik, silakan Pak Haji Yori. Ya, Ibu Ustazah. Iya, saya mau tanya ini. Iya, jadi banyak orang mengatakan dia melakukan sesuatu karena ridho Allah, tetapi tidak melihat dari kacamata syariat atau akhlak Islam lah dalam dalam melaksanakan sesuatu hal. Umpamanya dia memberikan sesuatu, ini kan untuk mendapatkan ridho Allah, tapi syarat-syarat untuk mencapai kecintaan Allah terhadap dia itu nggak diikuti. Umpamanya dalam artian dia berbuat baik tapi aurat kemana-mana, sehingga mengganggu yang ikhwan yang lainnya ini dalam berinteraksi dalam kegiatan sosial gitu kan. Jadi pusing lah istilahnya. Nah, kemudian ini kemudian tahu juga mencintai Allah tapi yang dicium-cium tuh dengan cara mencium-cium tulisan Allah, menggantungkan tulisan-tulisan Allah di pintu, tapi syariat nggak dijalanin, yang dilarang dikerjakan, yang dibolehkan, yang diwajibkan ditinggalkan. Jadi mencapai ridho ini dengan cara hati nurani aja tanpa melihat syariat dan akhlak Islam. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yori. Ini dua pertanyaan dari Pak Arif di Jakarta dan juga Pak Yori ya di Jakarta. Baik, satu lagi dari studio. Silakan Bapak. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami cintai. Tanya. Ridho Allah kan lebih besar daripada segala-galanya. Tapi di dalam kehidupan masyarakat kita yang selama ini apabila melakukan sesuatu itu kan pahala gitu loh. Ya, pahala aja ya. Pahala. Jadi kan yang selama ini kan penekanannya itu kan ke pahala, bukan kepada ridho. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana supaya apa masyarakat kita ini lebih mengetahui bahwa nah pahala itu kan hanya sekadar hitung-hitungan, ridho Allah itu yang lebih besar nih. Mungkin perbedaannya di itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, beberapa pertanyaan kita akan dengarkan jawabannya dari Bu Farida. Silakan sama Pak Arif. Arif ya tadi bertanya kepada kita. Pertanyaannya kok orang kalau dikasih tahu sudah cari ridho Allah marah gitu ya. Tadi kan gitu ya Bu ya. Iya, banyak sebenarnya teori-teori bagaimana kita mencapai meraih cinta Allah. sebenarnya mudah untuk mencapai ridha Allah, apa cinta Allah. Tapi ada orang dikasih tahu kan kata Pak Arif tadi, kok nggak mau terima kan gitu ya. Nah, jadi Pak Arif nggak usah kecewa, Allah sendiri juga ngasih tahu bahwa ada sebagian manusia itu. Sini saya bacakan surat 22 ayat 72 ya. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, kan tadi kita ngasih tahu nih, cari ridho Allah. Niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkan kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kata-kata kafir di situ, Pak Arif, bukannya KTP, perbuatan. Jadi kalau dibacakan ayat Allah seperti tadi, bu, carilah ridho Allah. Nah, dia marah. Ridho Allah, kamu ini kan? Kalau nimbangnya yang jujur tuh, Pak, ya Allah ridho kan gitu. Kamu kalau jujur-jujur sekarang mana bisa tuh, nggak mau dia, ya? Nah, itu tandanya orangnya bahasa Arabnya kafir, tapi bahasa kitanya menentang Allah, mengingkar. Tuh, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari perintah Allah, ya. Nah, jadi Pak Arif nggak usah kesel. Kita kewajiban kita cuma nyampaikan, ya kita tidak boleh memaksa. Cuma kata Allah ada ayat lain, doakan mereka, mintakan mereka itu ampun kepada Allah, mintakan supaya dia mendapat petunjuk. Jadi kita tidak usah kesal, Pak. Ya, mungkin tadi pemahamannya juga bahwa sesungguhnya gampang meraih cinta Allah karena kita kan hidup di dunia nih. Ada hablum minallah, hablum minannas, irhamu. Tebarkanlah kasih sayang kepada sesama, maka kita akan disayang juga sama Allah. Tapi kan semua orang sayang sama maling, kayak Adawiyah maling masuk, kasihan saya lihat kamu kasih makan, karena di sini belum ada kasih sayang. Nah, maka carilah kasih sayang tuh, minta sama Allah, penuhi dada hamba, hati hamba dengan kasih sayangmu ya Allah. Tuh, apa, Tuhan, tukarlah kejelekan-kejelekan ada dalam hatiku ini dengan kasih sayang. Minta sama Allah, tapi berusaha juga kita berbuat sayang ya. Terus Bapak itu Ayori tadi ya, Ayori bilang kan, carilah berbuat baiklah ke orang lain kan gitu kan. Nah, itu salah satu teori, Bu. Salah satu teori lagi dari Pak Arif tadi mengatakan bahwa banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat kepada sesama, maka kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih cintanya gitu. Iya, jadi kalau kita berbuat baik ke orang lain, Allah tuh pasti sayang sama kita. Loh, kita minta ya Allah, minta rahmat, Tuhan beri aku rahmat dari sisimu. Taklah rahmatku akan mendatangimu kalau kamu berbuat baik ke orang lain. Nah, jadi asal kita berbuat baik, menyayangi orang lain, menyayangi tanaman, menyayangi binatang, turun cinta Allah, turunlah cintanya sama kita. Jadi meraih cinta Allah itu dengan berbuat. Ya, sama juga ibu nih sekarang punya anak. Anak kita rajin banget, belum disuruh aja dia kerja, kan lama-lama kita sayang tuh. Coba yang nakal, mama sayang gak sama saya? Ya sayang, tapi giliran disuruh nyebelin. Tuh. Jadi perbuatan yang dilihat oleh Allah. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan dari Pak Yori ini, mungkin ini ya, saya menangkap nih pertanyaan Pak Yori ini diinspirasi dari salah satu tayangan di mana mungkin orang itu mengungkapkan satu ini karena kita meraih ingin sekali mendapatkan ridho, padahal dia pakainya segini misalnya gitu, atau Pak, dalam kondisi yang mungkin berpelukan dengan yang muridnya gitu ya. Nah, ini barangkali bisa dijelaskan. Dia mencari ridho Allah kan gitu ya. Nah, tapi perbuatannya banyak bertentangan dengan Quran. Yang jelas ya, Allah memang menyuruh jangan campur adukkan ya dengan yang batil. Tapi kan dia udah berbuat baik. Kita enggak usah nyumpahin dia, kita kasihan, kita doakan aja sama Allah. Ya Allah, saudaraku itu udah berbuat baik, sudah sayang kepada orang-orang enggak punya, dia datang gitu kan. Nah, tinggal ngerubah baju, Tuhan, kan gampang bilang kayak gitu. Lah, tanya diri kita, saya baju saya kerudung, tapi saya udah berbuat baik belum sama orang? Masih benci boro-boro diminta iuran, Bu, untuk ada saudara kita ditimpa musibah, ngasihnya baju yang jelek-jelek, bekas-bekas. Iya, ada bolong. Jadi sama-samanya yang bajunya ketutup tapi berbuat baiknya kurang. Tapi yang bajunya enggak ketutup berbuat baiknya banyak. Nah, maka kita sama-sama doakan aja supaya semua dapat petunjuk. Nah, termasuk diri kita. Jangan menganggap saya paling baik nih jadi orang gitu ya. Nah, kita sama-sama lah, ya Allah, aku banyak kekurangan, saudaraku juga banyak kekurangan. Tunjukilah kami, ya Allah, tolonglah kami supaya dapat redomu. Jadi redo Allah tuh ikutin apa yang disuruhnya di dalam Quran. Oh ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Salim tadi mengenai bedanya mencari pahala dengan mencari ridha Allah. Nah, jadi memang selama ini kita sudah diiming-imingin pahala. Asal baca ini dapat pahala, asal puasa ini dapat pahala, pahala sampai nanya, "Bu, kalau puasa bulan puasa 6 Syawal itu pahalanya berapa?" Kan gitu. Jadi ibadah dagang ya, Bu. Ah, itu ibadah dagang. Jadi ibadah itu ada ibadah dagang, ibadah pembantu, ibadah orang merdeka. Kalau ibadah pembantu, dia takut majikannya. Tuh, kalau ada majikannya dia kerja. Majikan tidak ada, merdeka. Gitu kan? Nah, kalau orang dagang itu tanya, kalau saya kan? Ini untungnya berapa? Ini untung berapa? Gitu ya. Nah, pahala, pahala. Nah, sekarang yang dalam Quran kata Allah redo. Nah, jadi yang disebut pahala itu juga mungkin termasuk ridhonya. Ridho. Tapi kapan kita mendapatkan ridho pahala? Jadi nih, kan saya udah berkali-kali contohin. Saya kerja sama Bu Evi, Bu Evi suruh saya masak, saya masak. Nanti Bu Evi ridho, saya bakal dibayar nanti. Mungkin-mungkin saya dapat bonus karena rajin tuh. Jadi apa yang disuruh Bu Evi saya kerjakan, mesti dibayar. Tapi saya baca-baca aja, tak Bu Evi cuci baju. Farida cuci baju, Farida cuci baju, Farida cuci baju, tapi tidak dikerjain. Nah, begitulah gambarannya kita dengan Quran. Kita baca Quran, tidak ngerti isinya, tidak kita laksanakan. Nah, sama dengan itu tadi. Kira-kira WFP itu mau kasih saya duit, apa saya dipecat, apa saya diketok, Bu? Nah, begitulah gambarannya nih, gambaran supaya bisa dipahamin, ya. Jadi Quran itu bukan hanya dibaca, khatam dapat pahala, khatam dapat pahala. Pahala itu upah setelah kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Termasuk tadi, berkasih sayanglah kamu. Aku sangat cinta kepada orang berkasih sayang. Jadi setiap kita berkasih sayang, Allah cinta pada kita. Jadi yang pasti sejalan ya, dibaca dan diamalkan ya. Gitu, kita terima lagi ya penelpon yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, ibu? Dengan Ibu Raharja di Bekasi. Ibu Raharja, apa kabar, ibu? Alhamdulillah. Sudah lama kami nggak bergabung, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, ibu, silakan pertanyaannya. Gini, Umi ya, saya pernah mendengarkan pepatah orang yang mengatakan bahwa harta itu tidak dibawa mati, makanya kita habiskan di dunia saja. Tetapi dalam membelanjakannya bukan di jalan Allah. Bukankah harta kita itu bisa menyelamatkan di kematian kita ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah? Pertanyaan gini, sebetulnya seberapa jauh sih harta kita itu bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat? Terima kasih, itu aja. Iya, baik, terima kasih, Burhanja ya. Ini bagaimana kita memanfaatkan harta yang begitu capek-capek kita cari, kita dapetin, lalu bagaimana kita menyikapi terhadap harta ini supaya kita selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Jadi Allah yang pengasih penyayang itu sudah mengatur, Bu. Kata Allah, carilah kebahagiaan negeri akhirat dengan karunia yang diberikan Allah kepada kamu. Tapi jangan lupa pula bagian dunia. Kamu di dunia. Jadi kalau ibu misalnya belum punya rumah, ibu juga boleh mikirkan rumah ya. Tapi sebaiknya setiap kita mendapatkan rezeki, nah ibu ingat, saya bakal pulang kampung, itulah gambarannya ya. Karena kampung kamu sebenarnya akhirat, dunia ini sementara, kata Allah. Nah, ibu ingat, jadi kampung kita itu ibarat kita merantau. Tadinya kampung kita udah hancur nih, kayak Aceh tuh dulu kan. Nah, setelah itu ibu merantau, ibu harus ingat, suatu ketika saya pulang kampung. Jadi setiap dapat rezeki, ibu kirimkanlah ke orang tua misalnya. Mama, saya dapat rezeki, tolong belikan itu batu bata. Kirim lagi, Ma, belikan semen. Ma, belikan lagi besi. Nah, lama-lama, Ma, bangunin, Ma. Nah, begitu gambarannya, Bu. Jadi terserah ibu. Ibu mau pesan sama Allah, istana. Nah, ibu harus banyak berbuat, ya. Nah, ya untuk kita, misalnya ibu udah cukup nih sekarang. Sumah udah punya, mobil udah punya. anak dah pernah menikah semua, ibu punya duit masih 10 miliar, bagi-bagi dong. Tuh, ya, nah, sumbangin dong. Sumbangin dong. Terutakin apalagi bu, iya. Nah, kita punya anak asuh bu 300 lebih 350-an. Dan sebenarnya itulah ya apa yang akan menolong nah, itulah kita nanti, akhirat nanti yang akan menolong ibu. Kalau ibu tinggalkan di bank, nanti anak cucu berantem. Nah ibu di sana ngeliatin anak cucu berantem, ya rebutan. Allah, akhirnya ibu juga tersiksa. Anak cucu ke pengadilan, jelek-jelekkan macam-macam ya. Nah, itu ibu tersiksa sendiri nanti. Makanya sebelum ibu pulang, kalau masih banyak harta bagi, kalau perlu sekarang-sekarang. Ya. Mungkin perlu diingetin juga Bang Kali, yang dimaksud rezeki kita itu apa Bu? Kan ada berapa kemarin? Rezeki bukan, kita itu kan banyak, bukan duit aja. Iya, berarti yang apa Ibu kemarin oh, yang iya. dimakan. Jadi rezeki kita itu cuma ada tiga. Nabi bilang, cucu Adam berkata, aku orang kaya. Ya, rumahku ada di mana-mana, mobilku banyak, sawah ladangku hektaran. Kata Nabi, rezeki kamu cuma tiga. Dimakan sekenyang perut, dipakai satu setel, diinfakkan. Nah yang lain AN, tahu AN atas nama, atas nama aja, mati tidak boleh dibawa bu. Jadi kalau uang kita di bank itu belum tentu ntar uang kita ya. Kalau ya, mati baru disimpan aja ya. Atau banknya terbakar kita ditinggal tuh. Makanya pandai-pandailah kita selama kita di dunia ini ya. Nah, ya bu ya, jadi pandai-pandailah ibu baiknya. Setiap dapat rezeki ingat saya akan pulang kampung. Tuh sebagian kok kata Allah tidak seluruhnya. Ya, sebagian terserah sedikit ya bu ya sebenarnya. Yang itu 2,5% bagi yang pelit. Iya. Kalau Nabi berapa? 5%. Karena Allah tahu 5%. Ukuran manusia itu ya begitu. Jangan bahkan kan ada ajaran 20%. Bahkan kalau bisa 80% untuk orang. Ini kadang-kadang 2,5% aja masih malas banget kita ngeluarin tuh. Sayang, bukan malas iya, itu kan. Nah, itu tandanya belum cinta sama Allah. Ya, cinta sama Allah tuh kenapa? Bukan Allah tuh yang butuh, tetapi kita ingin mendapat redonya. Nah, saya berbuat baik selama di dunia tuh, ya. Jadi kalau Bu Epi punya uang sekarang 5 miliar, amin. 4 miliar boleh lah untuk Raudhatul Muttaqin ya. Amin. Amin. Doain ya, ya amin. Saya kasih berapa ya, Bu? 4 ya. Ya. Amin. Siapa tahu besok amin dapat. Makanya amin aja, amin. Iya. Ya, kita masih ada waktu, silakan mungkin ada ibu oh, Bapak. Ibu-ibu tadi ada ibu yang mau nanya dulu tuh. Tadi mana itu kan pengeras suara itu ada Bu dekat Ibu. Iya. Silakan. Ya. Kita kasih kesempatan dari Cianjur dulu ya, Pak. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Redo Saadah. Dari pengajian Raudhatul Muttaqin, Kampung Pancuran Luhur, Desa Songgom, Kecamatan Gekrong, Kabupaten Cianjur. Sampai ada tuh kalau ngirimin apa-apa sampai tuh. Saya mau bertanya kepada Ibu. Ya, mangga. Kalau kita membaca Al-Qur'an kan kebaikan untuk diri sendiri. Iya. Tapi bagaimana keadaan kebanyakan orang-orang khusus di kampung saya, Kampung Gombong, kalau ada yang sedang hamil 7 bulan itu suka dibacakan Quran 7 surat. Yang surat Maryam, surat Yusuf, surat Kahfi, surat tanah Waqiah, 7 surat bukan aman. Nah, surat Yasin. Nah, itu bagaimana saya ingin penjelasannya dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dedo Saadah ya. Iya, mangga. Mangga jadinya. Jadi gini, Bu, ya. Selama ini memang kita dapat pelajaran kan begitu. Ya, Bu, ya. Kalau 7 bulan hamil, bacakan surat ini, surat ini, surat ini. Nah, kebanyakan kita maaf-maaf enggak nanya. Apa sih maksudnya kan enggak nanya. Nah, Ibu nanya sekarang. Apa isinya? Nah, kita kembali kepada ajaran Allah. Allah dan kita semua tahu bahwa Quran itu petunjuk hidup manusia. Nah, sudah diajarkan oleh Allah kalau baca Quran tuh jangan cepat-cepat, kan gitu. Perhatikan ayat demi ayat. Bahasakan ke bahasa kamu supaya dapat pelajaran. Nah, udah diajarin gitu. Nanya lagi Tuhan, kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Allah juga nanya. Ya, Bu, ya. Allah juga nanya. Sampai 4 kali diulang. Kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Nah, terserah. Yang mau, Alhamdulillah. Yang enggak mau, ya sudah. Berarti dia enggak mau nurut sama Allah, ya, Bu, ya. Sama Allah aja enggak nurut, apalagi sama kita. Oh, kita suruh marah dia mau ditempelin kita nanti. Lain lagi nih, Bu Farida. mengada-ngada, lain lagi alirannya gitu nanti, Bu. Makanya Ibu doakan aja, ya Allah, saudaraku itu belum dapat petunjuk, berilah dia petunjuk, bukalah mata hatinya. Deh, kita doakan, Bu, ya. Nah, Ibu juga alhamdulillah dapat petunjuk. Ya, tapi biasanya dimusuhin loh, ya Bu, ya, dimusuhin orang kayak Ibu di kampung. Mungkin iya, nggak apa-apa. Nabi aja, karena juga itu adalah majelis kebaikan juga ya. Jadi barangkali kalau kita diundang nggak persoalan Ibu ya. Iya. Mungkin ini karena kebiasaan urf ya, atau adat ya. Mungkin adat yang baik ini, mungkin caranya saja yang bisa dirubah barangkali ya. Dari setelah baca Quran, kemudian ada ustazahnya yang menjelaskan isi. Jadi, dari Ibu, apa yang kita baca? Bisa Ibu masuk di sana, ikutin dulu aja. Nah, lama-lama nanti kasih tahu arti yang kita baca ini. Nah. Siapa tahu dari 100 orang ada 2 yang dapat itu ikan besar itu, Bu. Oh iya, betul. Subhanallah. Ada 2 orang yang dapat petunjuk karena Ibu nih. Iya, dia mikir itu luar biasa. Itu akan menyelamatkan Ibu, menolong Ibu nanti, masyaallah. Jadi caranya saja barangkali Ibu bisa memberikan masukan Ibu ya. Nah, itu namanya mengembalikan anak hilang dibayar sama Allah. Jadi Ibu jangan kesal, kalau Ibu kesal mah wah kotor hatinya, ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Seru ya Bu ya. Tapi ini belum selesai, nggak apa-apa ya. Ada lagi Pak Salimin, Ferdi. Pak Ferdi dari Darutum Betagin Pondok Gede. Ya. Yang ingin saya pertanyakan atau mempersamakan kata-kata yang Ibu ceramahkan tadi, yaitu dulu saya sering waktu saya masih kecil-kecil sering dikasih tahu sama orang tua, carilah harta yang halal sebanyak mungkin, seakan-akan kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Iya. Tapi carilah sorga atau akhirat seakan-akan kamu mati sebentar lagi. Apakah itu sama dengan apa yang Ibu terangkan barusan ini? Iya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fedi. Ya, betul sekali. Itu nah hadis Nabi, bukan kata yang mali dunia kata ya. Jadi anggaplah kalau kita dapat duit tuh, kalau saya besok mati saya tidak kebagian. Nah, itu cari lagi harta seakan-akan kita mau hidup 1000 tahun. Berarti kita harus berusaha terus, ya. Jangan tidur-tidur aja, ya. Itu doa-doa aja enggak turun itu rezeki, harus kerja. Ya Pak ya, betul itu. Ya, ya. Baik. Kemudian yang terakhir pesan untuk pemirsa kita ya, bagaimana kita memahami Al-Azim ini sehingga kita tidak tergoda lagi untuk mencari hal-hal yang sebenarnya kecil kemudian dianggap menjadi besar. Misalnya kalau kita sudah tahu bahwa Allah Maha Besar, tapi kita masih percaya kepada suatu hal, maaf ya, seperti kedukun, orang pintar gitu, dan lain sebagainya. Itu masih terjadi, Bu, bagi orang-orang Islam itu. Jadi, silakan, Bu. Dalam sholat kita juga bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada orang suka mengeluh, aduh saya gak bisa ini, bisa itu. Allah kita tuh Maha Besar, Maha Kaya. Ya, cari dia di mana dia, cari redonya. Kalau dah redo, apa juga diberi nanti. Nah, bagaimana kita memakai sifat Al-Azim supaya Allah sayang sama kita? Ya, barang siapa memakai sifat ini, Allah berpesan, Maha sucilah nama Tuhanmu yang Maha Agung. Sucikan nama Tuhan mengandung pesan agar mensucikan Allah dalam sifatnya atau zatnya dan perbuatannya. Kita dituntut agar mengindahkan pesan-pesan Allah yang telah dibukukan dalam bentuk Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, dan barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, jadi kita berbesar hati bahwa Allah kita tuh Maha Besar, Maha Kaya. Jangan pernah ada putus asa. Allah besar sayangnya, besar kasihnya, pokoknya cari dia di mana dia ada. Dan itu sesungguhnya dekat dengan kita, Ibu ya, di hati kita itu ya, makanya itu. Bersihkan hati supaya Allah tuh dekat dengan kita. Ibu, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya, tapi alhamdulillah ya, kita mendapatkan pelajaran hari ini. Juga saya harapkan pemirsa juga mendapatkan pelajaran hari ini tentang Asmaul Husna Al-Azim yang Maha Besar. Mudah-mudahan kita ditingkatkan terus iman kita. Baik, terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan inayahnya untuk kita dalam kehidupan ini. Bu Ustazah Faridah Hanum mohon untuk memimpin doa. Baiklah, Bapak Ibu, para pemirsa di rumah, hadirkan hati kita, sambungkan kepada Allah, ya. Anggap Allah itu ada di depan kita, kita senyum dulu sama Allah. Jangan cemberut berdoa, ya Bu ya. Senyum sama Allah, kita ketemu Allah senyum, mari kita buka ya doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bermohon dengan namamu yang Maha Agung. Lindungilah kami dari segala persoalan, Yang Maha Agung. Sinarilah hati kami dengan nurmu yang agung. Campakkanlah rasa cinta kepada selain engkau dari hati kami. Jadikanlah di hati kami hanya engkau, wahai Allah yang Maha Agung. Berilah kami rasa manisnya mencintaimu, rasa manisnya merindukanmu, rasa manisnya beribadah kepadamu, rasa manisnya merasakan keberadaanmu dimanapun kami berada, rasa manisnya memandangmu kemanapun kami menghadap. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami juga memohon karena besarnya kasihmu kepada kami, jadikanlah kami rakyat Indonesia ini menjadi orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, bukalah rahmatmu, jadikanlah kami semua engkau hiasi dengan sifat-sifat terpuji, dan engkau hilangkan dari sifat-sifat tercela itu dari hati kami. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikian perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan insyaallah kita hadir lagi nanti di tepat saat Idul Adha ya. Jadi Anda terus saksikan Hikmah Pagi bersama Bunda Ustazah Jafaridah Hanum. Saya Elvi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan bingung.